Dan kemarin sudah kita baca sampai mana, Ikhwan? Terkait dengan Malaysia Mufrad ini yang bukan Mufrad. Kedua selesai ya. Sekarang jadi masuk ke poin yang ketiga. Bahwasannya yang bukan Mufrad atau khobar mubtada yang berbentuk kalimat itu disebutkan di sini ada empat jenis. Yang pertama telah kita sebutkan, yaitu khobar dengan bentuk jumlah ismiyah atau khobar dengan bentuk mubtada dan khobar juga. Nah, seperti Aliyun abuhu ghani. Ali ayahnya kaya. Ali mubtada pertama. Abuhu mubtada kedua. Ghaniyun khobar untuk mubtada kedua. Jumlah ismiyah abuhu ghaniyun seluruhan itu untuk khobar atau khobar untuk mubtada pertama, yaitu Ali. Jadi khobarnya apa? Secara menyeluruh kalimat tersebut, abuhu ghani. Atau contoh, Ahmad maluhu kasir. Ahmad hartanya banyak. Yang namanya Ahmad, di sini ada? Ahmad maluhu kasir. Ahmad hartanya banyak. Nah, Ahmad itu mubtada pertama. Maluhu mubtada kedua. Kasir khobar untuk mubtada kedua. Adapun jumlah atau kalimat maluhu kasir, ini semuanya adalah khobar untuk mubtada pertama, yaitu Ahmad. Nah. Atau yang kedua, khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah yang terbentuk dari minimal fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Nah, seperti contoh, al-maridu yad'ufu badanuhu. Al-marid, orang yang sakit, yad'ufu badanuhu, badannya lemah, badannya lemes. Nah, ini jumlah ismiyah, ya kan? Al-marid yad'ufu badanuhu, ini jumlah ismiyah, ya kan? Karena diawali oleh isim, yaitu al-marid. Bukan dulu, maksudnya jumlah secara keseluruhan. Maksud saya jumlah secara keseluruhan adalah susunan jumlah ismiyah karena diawali oleh al-marid, iya kan? Diawali oleh al-marid berarti dia susunannya apa? Mubtada dan khobar. Nah, sekarang kita cari. Kita cari al-marid jelas mubtada. Iya kan? Yad'ufu mau dikatakan khobar tidak bisa. Kenapa? Karena khobar itu apabila dia berbentuk satu kata itu harus dari isim, kata benda. Sehingga yad'ufu tidak mungkin dikatakan sebagai khobar. Kalau badanuhu, ya mungkin bisa, tapi maknanya tidak benar. Iya kan? Maknanya tidak pas. Al-marid, seandainya yad'ufu kita buang, berarti yang tersisa apa? Al-marid badanuhu. Orang yang sakit adalah badannya. Apa? Tidak paham. Yang sakit apanya itu maksudnya. Tidak, ya ini tidak nyambung gitu. Sehingga apabila demikian maka jelas ini khobarnya adalah dengan bentuk kalimat itu sendiri. Yaitu yad'ufu badanuhu. Sehingga al-marid kalau di i'rab al-marid itu mubtada, yad'ufu ini fi'il, badanuhu ini fa'ilnya. Nah, kalimat jumlah fi'liyah yad'ufu badanuhu ini sebagai khobar mubtada. Nah, sehingga khobarnya itu yakni berbentuk kalimat. Kalau nomor pertama tadi berbentuk kalimat ismiyah, adapun yang kedua ini berbentuk kalimat fi'liyah. Nah, atau contoh yang kedua, al-alimu ya'lu qadruhu. Seorang yang berilmu yakni qadruhu, kedudukannya itu tinggi. Seorang yang berilmu kedudukannya itu tinggi. Al-alim jelas dia sebagai mubtada. Dia sebagai mubtada. Nah, sekarang yang dicari khobarnya. Nah, maka khobarnya di situ adalah jumlah fi'liyah, yaitu ya'lu qadruhu. Ya'lu fi'il, fi'il mudhari'. Qadruhu, fa'ilnya. jumlah fi'liyah, yaitu qadru, ya'lu qadruhu, ini sebagai khobar untuk mubtada, yaitu al-alim. Nah, sehingga kalimat al-alim ya'lu qadruhu itu sempurna dengan apa? Adanya ya'lu qadruhu. Kalau sekedar al-alim qadruhu, ini tidak sempurna kalimatnya. Seorang yang alim, berilmu, kedudukannya, titik. Sempurna enggak? Tidak sempurna. Iya kan? Sehingga tidak bisa untuk dijadikan sebagai khobar. Khobar itu fungsinya untuk agar kalimat itu sempurna, jelas, gamblang, dan difahami. Gitu lah. Sehingga kalau meskipun di situ ada satu kata yang kalau seandainya kita maknakan mungkin dari sisi zahirnya ya seperti khobar, seperti al-alim qadruhu seandainya. Ya'lunya kita buang seandainya. Ya kalau sesuai zahirnya seperti mubtada dan khobar, ternyata tidak bisa kalau seperti itu. Nah, tidak bisa. Sampai disempurnakan. Ketika menjadi sempurna itulah, maka yang menyempurnakan itu sebagai khobar. Al-alim ya'lu qadruhu. Seorang yang berilmu, kedudukannya itu tinggi. Nah, yang menyempurnakan kalimat adalah apa? Kalimat kedudukannya itu tinggi. Nah, sehingga di sini dia dengan bentuk, kalau berdasarkan tulisannya, dia berbentuk jumlah fi'liyah. Nah, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran juga banyak. Di dalam Al-Quran juga banyak. Baik, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Khabarnya dengan bentuk al-jar wal-majrur. Ini juga termasuk ghairu mufrad. Ghairu mufrad, yang tidak mufrad, ya ini tidak satu kata, yaitu al-jar dan al-jar wal-majrur. Huruf jar dan isim yang dijarkan. Ini masuk ke kategori syabihan bil jumlah, ya, yang menyerupai jumlah. Karena ghairu mufrad itu juga terbagi menjadi dua, jumlah dan yang menyerupai jumlah. Ya kan? Ghairu mufrad makana jumlatan au syabihan bil jumlah. Kalau yang berbentuk jumlah, ada nomor satu, adalah nomor satu dan nomor dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ini jumlah. Yang menyerupai jumlah adalah dua yang terakhir. Yang pertama yaitu jar dan majrur. Nah, ini susunan yang menyerupai jumlah, yang menyerupai kalimat. Kenapa dikatakan dia menyerupai kalimat? Karena susunannya itu lebih dari satu kata. Ada huruf jar dengan isim yang dijarkan. Nah, sehingga jar wal majrur ini adalah khabar mubtada dengan bentuk seperti kalimat antara huruf jar dan isim yang dijarkan. Sebagai contoh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah secara menyeluruh ini susunan apa? Jumlah ismiyah atau fi'liyah, ikhwan? Ismiyah, jelas ya kan, karena diawali oleh isim yaitu alhamdu. Alhamdu ini isim ditandai dengan adanya alif lam. Alhamdulillah, sehingga alhamdulillah ini jumlah ismiyah, sehingga apa? Susunannya adalah mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Alhamdu jelas sebagai mubtada karena letaknya yang di depan, ya kan? Karena letaknya yang di depan kalimat. Sekarang khobarnya mana? Khobarnya adalah jar dan majrur, yaitu li, huruf jar li dengan Allah, lillahi. Nah, sehingga kalau di i'rab alhamdu itu mubtada, lillahi jar dan majrur, khobar mubtada. Nah, segala seandainya apa? Kalau kita hapus lillah, jelas tidak sempurna, iya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kita buang menjadi tersisa alhamdu. Alhamdu, segala puji itu kemudian berhenti. Tidak sempurna kalimatnya sampai muncul apa? Lillahi. Lillahi. Nah, segala puji itu lillah, milik Allah. Sehingga kalimat tersebut menjadi sempurna dengan adanya lillah, yaitu susunan antara jar dan majrur. Jar yang dimaksud jar di sini adalah huruf jar, majrur adalah isim atau kata benda yang terletak setelah huruf jar tersebut. Contoh yang kedua, al-ustadzu fil baiti. Al-ustadzu fil baiti. Ustadz itu di dalam rumah. Nah, kalau kita buang fil baiti, al-ustadzu, ustadz itu, nah, tidak sempurna kalimatnya. Pasti kita apa? Mengganjal di dalam hati kita. Kenapa ustadz itu? Fil baiti, di dalam rumah. Oh iya. Nah, ustadz itu di dalam rumah. Sehingga kalimat al-ustadzu fil baiti ini sempurna dengan adanya fil baiti. Fil baiti. Maka fil baiti ini yang statusnya menyempurnakan kalimat, dia sebagai khobar. Karena sebagaimana yang sering kita sebutkan, khobar itu memang tujuannya adalah untuk menyempurnakan kalimat. Oleh karenanya ketika kita mencari khobar, itu kita cari mana kira-kira kata atau kalimat yang menjadikan mubtada ini sempurna, kalimat ini. Nah, itu kita cari. Kalau seandainya, oh ini yang menjadi sempurna, menjadi jelas dengan adanya kata ini, oh berarti kata ini sebagai khobar. Oh kalimat ini menjadi sempurna karena ada kalimat ini, maka kalimat ini menjadi khobar. Mana yang menyempurnakan, maka dia menjadi khobar. Abuka fil masjidi. Abuka fil masjidi. Ayahmu di dalam masjid. Nah, ini juga susunan mubtada dan khobar. Abuka fil masjidi. Karena diawali oleh isim, yaitu abu. Sehingga abu sebagai mubtada. Abuka sebagai mubtada. Fil masjidi sebagai khobar. Karena yang menceritakan, yang mengkhobarkan dan menjelaskan adalah kalimat fil masjidi. Di dalam masjid. Aliyun fil bustani. Ali di bustan, kebun. Ali di kebun. Nah, ini juga susunan jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Berarti kalau jumlah ismiyah, berarti dia adalah mubtada. Ali sebagai mubtada karena letaknya di depan. Sekarang khobarnya yang mana? Khobarnya adalah fil bustan. Kenapa? Karena fil bustan ini yang menjelaskan kalimat tersebut. Nah, namun dia khobar dengan bentuk ghairu mufrad dari jenis jar dan majrur. Sehingga kalau di Arab ya seperti biasa, kalau apa ini ringkasnya seperti kita Arab dari awal, seandainya alhamdulillah, alhamdu sebagai mubtada, ya kan? Bukan lagi isim marfu', ya. Isim marfu' sudah kita tinggalkan. Kita Arab dengan isim marfu' ini apabila memang kita belum membahas yakni status kata per kata. Kata-kata tersebut statusnya apa? Masih global, ya kan? Ketika mungkin kita belajar tanda-tanda i'rab, belum mempelajari ini kedudukannya sebagai apa, nah, kita i'rabnya dengan isim marfu' dan tanda rofa'nya. Namun karena kita sudah belajar kata ini statusnya sebagai apa, kata ini statusnya sebagai apa, maka kita harus i'rab dengan menyebutkan statusnya dia itu sebagai apa. Kalau dia statusnya sebagai fa'il, maka kita i'rab fa'il marfu'. Jangan isim marfu' lagi. Nah, kalau dia statusnya naibul fa'il, berarti kita i'rabnya naibul fa'il marfu'. Nah, sekarang mubtada. Alhamdulillah, alhamdu. Mubtada marfu'un. Dan tanda rofa'nya adalah dhammah. Karena dia dari isim mufrad. Lillahi, lillah. Li huruf jar. Ya kan, sudah kita lewati pada durusul lughah, li huruf jar. Lafaz jalalah Allah, ini kalau kita rinci ya, kalau kita rinci. Lafaz jalalah Allah isim majrur. Jadi alhamdulillah ini kalau alhamdulillahi. Kita i'rab alhamdu, ini mubtada marfu', ya, mubtada marfu', tanda rofa'nya disesuaikan. Kalau di sini karena berhubung dia isim mufrad, maka tanda rofa'nya adalah domain karena dia isim mufrad. Kemudian yang berikutnya li, li pada ini ya, pada ini lillah. Ini huruf jar. Huruf jar. Allah isim majrur. Nah, i'rab apabila di i'rab kata per kata. Ini i'rab secara global saja. I'rab secara global saja. Nah, karena kita belum membahas isim majrur tanda jirnya apa belum, ya kan? Namun kita i'rab kata per kata secara global. Nah, kata per kata. Alhamdulillah ini mubtada. Marfu, tanda rofaknya karena berhubung di sini adalah dhommah, maka dia tanda rofaknya adalah dhommah karena dia dari isim mufrad. Adapun li huruf jer, Allah isim majrur. Setelah kita rinci semua, baru jer dan majrur, jer dan majrur, khobar mubtada, mubtada, jer dan majrur, khobar mubtada. Ini kalau kita rinci kata per kata. Namun kalau kita mau menyebutkan secara global saja langsung, alhamdu mubtada lillahi khobar. Namun kalau lillahi khobar, kadang kita bingung, khobar marfu atau mansub atau apa ini? Namun kalau berbentuk, kalau khobarnya itu berbentuk jumlah, kalimat, atau yang menyerupai kalimat, maka i'rabnya, kalau kita globalkan saja, ya khobar mubtada titik, itu saja. Nggak seperti ini, kalau seperti mubtada marfu, karena memang ada tandanya. Kalau khobarnya berbentuk jumlah atau yang menyerupai jumlah, seperti contoh di sini adalah jar dan majrur, kalau kita mau meng-i'rab secara langsung saja, maka cukup kita mengatakan lillah jar dan majrur khobar mubtada. Khobar mubtada, ini globalnya. Namun kalau kita rinci, ini rinci apa? Rinci dalam artian kata per kata, namun masih i'rab secara global juga, gitu loh. Kalau secara rinci kata per kata mubtada'un marfu', tanda rofaknya adalah dhammah karena dia dari isim mufrad. Lam huruf jer. Allah isim majrur dan tanda jernya karena belum kita bahas, ya kan? Nah, jumlah jer dan majrur kalau dalam bahasa Arabnya fi mahalli raf'i khabar mubtada. Jumlah jar dan majrur ini menduduki kedudukan rafa' sebagai khabar. Namun itu mungkin membingungkan, iya kan? Sehingga ambil saja i'rab yang termudah secara global, secara menyeluruh, alhamdu sebagai mubtada, lillahi jar dan majrur sebagai khabar mubtada. Kalau yang seperti ini mubtada ini atau i'rab secara sempurna tidak masalah karena kita sudah lewati. Adapun untuk khobar dengan bentuk jumlah ismiyah atau khobar dengan bentuk jumlah fi'liyah atau yang ketiga ini khobar dengan bentuk jar dan majrur, maka antum cukup i'rab saja dengan global jar dan majrur khobar mubtada. Kalau khobar mubtadanya berbentuk jumlah fi'liyah, antum cukup jumlah fi'liyah khobar mubtada. Kalau khobarnya berbentuk jumlah ismiyah, cukup antum meng-i'rab jumlah ismiyah khobar mubtada. Nanti kalau sudah yakni cukup mudah di dalam mengirob atau mungkin sedikit dalam merinci, baru kita rinci sedetailnya kata per kata dan kedudukan demi kedudukan. Nah, itu irob secara globalnya saja. Kalau di dalam Al-Quran di dalam surah-surah pendek itu jarang didapati. Misalnya mubtada khobar dengan susunan khobar, jar dan majrur. Nah, wallahu a'lam. Baik, sekarang jenis yang keempat. Jenis yang keempat. Mubtada ini juga termasuk syabihan bil jumlah ya. Syabihan bil jumlah yaitu yang menyerupai kalimat, yaitu al-dharaf. Al-dharaf. Dharaf ini adalah kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Dzaraf. Kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan apa? Depan, belakang, atas, bawah, iya kan? Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, kata-kata yang, kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya apa itu? Depan, belakang, atas, bawah itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia? Hah? Kalau depan kata depan, kalau atas kata atas itu. Apa istilahnya? Hah? Yang enggak, maksudnya di depan, di belakang, atas, bawah ini kalau dalam bahasa Indonesia apa? Keterangan, kata keterangan. Nah, keterangan gitu. Kalau tempat berarti keterangan tempat, kalau waktu berarti kata keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dzaraf. Dzaraf makan, ya, ini terbagi menjadi dua, dzaraf. Ya kalau apa namanya? Al-dzarfu. Itu terbagi menjadi dua, dzarful makan. Dzarful makan. Kedua, dzarfuz zaman. Dzarfuz zaman. Kalau makan ini kata yang menunjukkan kata tempat ya. Makan itu artinya tempat. Tempat. Adapun zaman ini waktu. Nah sekarang kalau dalam bahasa Arab di depan apa namanya ada belakang khalfa, di depan amama, iya kan, dalam bahasa Arab sudah kita lewati amama, di depan, di belakang khalfa, kalau di bawah tahta, kalau di atas fauqa. Keseringannya dari isim tempat ini. Ini saya atas ya. Nah, seperti kalau depan, amama. Di belakang, khalfa. Di atas, fauqa. Kalau di bawah, tahta. Ini minimalnya empat ini yang sering kita jumpai. Karena walaupun ada lagi, ini dorof-dorof tempat ada lagi. Kalau waktu ini banyak waktu. Namun di sini tidak disebutkan dalam contohnya. Sehingga kita fokus saja ke tempat. Adapun terkait dengan waktu, ya tinggal menyesuaikan saja nantinya. Nah. Kalau amama di depan, khalfa di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Ya kan? Kalau dalam Dursul Lughah itu al-haqibatu tahtal maktabi. Tas itu di bawah meja. Nah, kalau dalam Dursul Lughah kita ambil mudahnya apa? Tahta ini huruf jar, ya kan? Pasti setelahnya itu kasrah. Fauqa, khalfa, amama juga demikian. Nah. Walaupun sebenarnya penyebutan itu huruf jar ini perlu dikritik sebenarnya. Namun kita sebutkan pada pelajaran Dursul Lughah jilid 1 untuk memudahkan saja. Nah, yang jelas ini adalah termasuk dzaraf, dinamakan dengan istilah dzaraf. Nanti akan ada pembahasan sendiri dalam mansubatul asma. Nah. Intinya kalau amama, khalfa, fauqa, tahta umumnya harokatnya di fathah semua. Amama, khalfa, fauqa, tahta di fathah semua. Terkecuali kalau seandainya depannya ada huruf jar baru di kasrah. Min khalfi, min fauqi, min tahti. Namun kalau dia berdiri sendiri, harokatnya ya amama, khalfa, fauqa, tahta. Dengan fathah semuanya. Nah, dengan fathah semuanya. Nah, ini penjelasan terkait dengan dzaraf. Yaitu kata yang menunjukkan nama, apa, tempat atau waktu. Nah, terkadang khabar mubtada itu dengan seperti ini. Dengan seperti ini. Kenapa dia dinamakan sebagai yang menyerupai kalimat? Karena sama seperti jar dan majrur. Dia terdiri dari lebih dari satu kata, minimalnya dua kata. Dan apabila dia berdiri sendiri, tidak sempurna. Beda kalau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Khabar dengan jenis jumlah ismiyah atau khabar dengan jenis jumlah fi'liyah. Kalau dia berdiri sendiri, maka sempurna kalimatnya. Karena memang dia adalah jumlah kalimat. Iya kan? Kalau yang ketiga tadi jar dan majrur, dan yang keempat adalah dzaraf, ini menyerupai kalimat. Hanya menyerupai. Dari sisi mana? Karena susunannya itu lebih dari satu kata. Namun kalau dia dibiarkan berdiri sendiri, dia tidak sempurna. Seperti contoh ya, di pada kitab As-Saburatu alal amamal awladi. Awladi. As-Saburatu amama al auladi. Papan tulis itu di depan anak-anak. Papan tulis itu di depan anak-anak. Berarti amama ini kan sebagai dorofnya tadi, iya kan? Dorof makan yang menunjukkan tempat. Kalau seandainya kita buang ini, as-saburatu yang tersisa amamal auladi, di depan anak-anak. Bingung kita, apa di depan anak-anak, iya kan? Dia seperti kalimat karena tersusun dari dua kata. Namun apabila dua kata ini dibiarkan berdiri sendiri, tidak akan menjadi kalimat. Seperti kalau as-saburatu kita buang yang tersisa amamal aulad, di depan anak-anak. Kita bingung, apa di depan anak-anak? Berarti tidak sempurna, belum dikatakan jumlah atau kalimat. Oleh karenanya istilahnya hanya sekedar syibhul jumlah, syabihun bil jumlah, yang menyerupai kalimat. Sebenarnya dia bukan kalimat karena tidak sempurna, namun karena dia berhubung terdiri dari dua kata, seolah-olah itu dilihat seperti kalimat, padahal bukan. Beda kalau khabarnya dengan jenis mubtada tadi. Bisa antum lihat ketika mubtada pertamanya dibuang, mubtada kedua dengan khabarnya berdiri sendiri tetap sempurna. Iya kan? Tetap sempurna. Karena memang dia jumlah kalimat. Namun kalau ini hanya sekedar menyerupai. Nah, khabar mubtada dengan jenis ini ya intinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya beda di jenisnya saja. Kalau sebelumnya yang ketiga jenisnya jar dan majrur, seperti jana alhamdulillahi lillahi adalah jar majrur sebagai khabar. Atau mana khabarnya? Khabarnya adalah jar dan majrur, yaitu lillahi. Nah sekarang jenis khabarnya yaitu dengan jenis dzaraf. As-saburatu amamal auladi. As-saburatu amamal auladi. Khabarnya mana? Jelas ini mubtada ya. Ini mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya inilah. Dzaraf ini. Amamal auladi. Secara menyeluruh. Dzarafnya sendiri adalah amama. Namun secara menyeluruh amamal auladi khabar mubtada. Dzaraf khabar mubtada. Kalau dari awal, jar dan majrur, khobar, mubtada. Kalau ini, dzaraf sebagai khobar, mubtada. Atau contoh berikutnya, al-kalbu khalfal babi. Anjing itu khalfa, di belakang al-bab, pintu. Al-kalbu sebagai mubtada, khobarnya mana? Khobarnya adalah dzaraf, yaitu khalfal babi, di belakang pintu. Al-ustadu amamaka. Ustad itu amama, di depan ka, kamu. Ustad itu di depanmu. Al-ustad sebagai mubtada, amamaka sebagai khobar. Dzaraf sebagai khobar. As-sama'u fauqona. Langit itu fauqa, di atas na, kami. Langit itu di atas kami. As-sama sebagai mubtada, khabarnya mana? Khabarnya yaitu dzaraf, yaitu fauqona sebagai khabar. Nah, di sini semua dicontohkan khabarnya adalah khabar, dzarafnya adalah dzaraf makan. Nah. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi tak selesai penyebutan empat ya. Intinya ya seperti itu. Ketika khobar itu yang menjadikan kalimat itu sempurna. Kita lanjutkan saja menyebutkan catatan, kemudian kita tutup majelis ini. Catatan yang pertama, jika khobar terdiri dari jar dan majrur dan dzaraf. Nah, ingat, jika khobar terdiri dari atau berbentuk jar dan majrur dan dzaraf untuk nomor 3 dan nomor 4, maka khobar sering didahulukan. Khobar sering didahulukan. Seperti contoh ini. Nah, contoh ini. Apabila khobarnya jenisnya adalah jar dan majrur atau dzaraf ini, biasanya, ya kan? Biasanya seringnya khobarnya ini didahulukan, yakni dibalik. Ini amamal auladi diletakkan di depan, as-saburatu diletakkan di belakang. Seringnya demikian. Namun ini sesungguhnya pembahasan yang melebar karena ada yakni kelaziman-kelaziman yang harus diberikan pada mubtada. Oleh karenanya mungkin menurut saya ini tidak usah dibahas dulu. Cukup diketahui saja kalau apa namanya khobarnya jar dan majrur atau dzaraf ini seringnya didahulukan. Didahulukan. Alhamdulillah terkadang dibalik ya kan, lillahilham. Ya kan, lillahilham. Terkadang demikian. Nah, kita ulang, jika khobar terdiri dari jar dan majrur atau dzaraf, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam. Khobar muqaddam, yaitu khobar yang dikedepankan. Mubtada'nya sering diakhirkan, seringkali diakhirkan, dan disebut mubtada' muakhar. Mubtada' yang diletakkan di belakang. Nah, ini pembahasan cukup melebar kalau masalah ini, sehingga kita tidak usah membahasnya, cukup mengetahui saja kalau jar dan apa khobarnya berbentuk apa namanya dzaraf atau jar dan majrur biasanya dibalik. Biasanya dibalik. Biar khobarnya di depan kalimat, mubtada'nya di belakang. Kalau khobarnya yang dikedepankan disebut khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan, adapun mubtada'nya di belakang disebut dengan mubtada' muakhar, yaitu mubtada' yang di belakangkan. Nah, yang kedua, bila sulit mencari khobar, nah ini yang saya sebutkan tadi, bila sulit mencari khobar, maka carilah kalimat. Kalimat, atau mungkin lebih bagusnya dengan istilah, maka carilah kata atau kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Nah, dicari. Oh, dengan sempurna dengan adanya ini. Maka ini yang menyempurnakan kalimat sebagai khobar. Kalau ini berbentuk hanya satu kata, maka dia khobar dari jenis mufrad. Ternyata yang menyempurnakan itu adalah kalimat, apakah ismiyah, fi'liyah, jar majrur atau dzaraf, maka dia sebagai khobar secara menyeluruh namun dengan jenis ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Wallahu a'lamu bissawab. Intinya demikian. Lumayan ya. Enggak rumit ya. Karena ini kalau menurut saya memang kalau mubtada dan khobar ini sangat berkaitan dengan makna gitu loh. Dengan makna atau arti kalimat tersebut. Nah, dengan arti terkadang kata kita baca tanpa mengetahui arti, kita kadang bingung. Soalnya kalimat ini kita tahu menjadi sempurna dengan itu dari mana kalau artinya tidak tahu, iya kan? Nah, seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-muhim demikian, mudah-mudahanlah dengan berkelanjutan dan jenjang-jenjang berikutnya akan paham. Nah. Baik, mungkin sampai sini dulu ikhwan yang kita baca. Di sini ada tamrin ya. Tamrinnya banyak ini.